بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، قال المصنف الإمام النووي رحمه الله: باب النهي عن التغوط في طريق الناس وظلهم وموارد الماء ونحوها. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين، اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم. هذه الترجمة أيها المستمعون الكرام فيها النهي عن إيذاء المسلمين بالتغوط في طرقهم، ظلهم، أماكن جلوسهم، موارد مائهم، لأن كل ذلك من الإيذاء لهم، وإيذاء المسلم حرام. قد قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهذه الآية تكررت عندنا في هذا الكتاب في مواضع عديدة أو في أبواب متفرقة، لأن الأذية للمسلمين لا تختص بنوع معين، فالآية عامة في كل ما كان من الأذى للمسلمين قوليا كان أو فعليا. وهذا الحديث الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام: اتقوا اللاعنين، أي احذروا، لأن التقوى من الوقاية، احذروا ما يوجب ذلك ويقتضيه. واللاعن أي من يتسبب في جلب اللعن لنفسه وأن يلعن الناس على فعلته. قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. يتخلى من التخلي وهو التغوط وقضاء الحاجة. الشريعة نهت عن ذلك، أن يتخلى الإنسان في طريق الناس أو في ظلهم أو في أماكن جلوسهم أو موارد الماء ونحو ذلك، لأن هذه مواضع لاستراحة الناس وحاجتهم، فإذا تغوط فيها تسبب في أذيتهم بهذا الصنيع، فجاءت الشريعة محذرة من ذلك. وهذا كله من كمال هذه الشريعة وجمالها وعظيم شأنها. بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Saya bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Semoga salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan seluruh sahabatnya. Imam Nawawi rahimahullahu taala membawakan bab tentang larangan buang air besar di jalan umum dan tempat teduh manusia dan sumber air dan yang semisalnya. Bab ini menjelaskan kepada kita larangan tentang mengganggu kaum muslimin, baik dengan buang air besar di jalan umum yang dibuat jalan oleh orang-orang, ataupun dengan buang air besar di tempat teduh yang digunakan berteduh oleh mereka. Begitu pula di sumber-sumber air yang mereka selalu datang ke situ untuk mengambil air, dan tempat-tempat yang semisalnya, tempat untuk beristirahat ataupun tempat yang dibutuhkan oleh orang-orang untuk datang ke situ. Karena ini semuanya akan mengganggu kaum muslimin, dan ini merupakan perbuatan yang diharamkan di dalam syariat Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala: "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal-mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." dan orang-orang yang mengganggu kaum mukminin dan kaum mukminat dengan tanpa kesalahan yang diperbuat oleh mereka, maka dia benar-benar telah memikul kedustaan dan dosa yang nyata. Ayat ini terulang-ulang di dalam kitab Riyadhus Shalihin, di dalam bab yang banyak, karena ayat ini berkenaan dengan tindakan menyakiti kaum mukminin dan kaum mukminat. Dan tindakan menyakiti kaum mukminin dan kaum mukminat ini bermacam-macam. Bisa dengan yang ada di dalam bab ini, yaitu mengotori tempat-tempat yang dibutuhkan oleh mereka, dan juga bisa dengan tindakan-tindakan yang lain, yang tindakan tersebut sangat sangat banyak. Sehingga ayat ini diulang-ulang oleh Musannif rahimahullahu ta'ala. Di antara dalil yang menerangkan bab ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, takutlah kalian kepada dua orang yang dilaknat, kepada dua orang yang melakukan perbuatan yang menjadikan mereka dilaknat. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapakah kedua orang tersebut wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu orang-orang yang menyepi. Maksudnya yang menyepi di sini adalah menyepi untuk buang air besar di jalanan manusia. Maksudnya adalah di jalanan umum yang dipakai oleh manusia untuk melewati suatu daerah, atau mereka yang buang air besar di tempat teduh mereka. Inilah dua orang yang akan selalu dilaknat oleh orang-orang karena dua orang ini selalu mengganggu manusia. Orang-orang yang lewat jalan yang dikotori oleh dia akan mengumpat, akan berdoa keburukan. Begitu pula orang-orang yang berteduh dan di tempat teduhnya tersebut ternyata ada kotoran yang mengganggu mereka, mereka juga akan mendoakan keburukan kepada orang yang melakukannya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita agar kita menjauhi perbuatan dua orang ini. Dan ini menunjukkan kepada kita tentang kesempurnaan Islam, tentang keindahan syariat Islam yang memperhatikan sampai pada hal-hal seperti ini. Qala rahimahullah ta'ala, babun an-nahyu 'an al-bawl wa nahwihi fil ma' ar-rakid. قال عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد، رواه مسلم. النهي عن البول في الماء الراكد لأن هذا فيه أذية للمسلمين، والماء الراكد الذي لا يتحرك مثل البرك الصغيرة ونحو ذلك، فلا يجوز أن يبول فيها المرء لأن فيه تقدير لها وإذاء لإخوان المسلمين، والشريعة جاءت بتحريم ذلك كما في هذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bab yang berikutnya adalah bab tentang larangan untuk buang air kecil dan yang semisalnya di air yang berhenti, air yang tidak mengalir. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang untuk buang air kecil atau kencing di tempat atau di air yang berhenti. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk kencing di air yang berhenti, air yang tidak mengalir. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di sini jelas bahwa syariat Islam melarang kita untuk kencing di air yang berhenti, air yang tidak mengalir, karena tindakan ini merupakan tindakan mengganggu kaum muslimin. Tindakan mengganggu kaum muslimin karena air yang berhenti tersebut jika dikencingi maka akan menjadikan air tersebut keruh dan menyebabkan bau yang tidak sedap, sehingga ini merupakan tindakan mengganggu kepentingan kaum muslimin dan hal tersebut dilarang oleh syariat Islam. Qala rahimahullahu ta'ala babun karahatu tafdhil al-walid ba'd awladih ala ba'd fil hibah. والهبه هي العطيه والواجب على الآباء ان يعدلوا بين الابناء فاذا اعطى يعطي الجميع ويعدل بينهم ويسوي بينهم في العطيه والعطيه او الهبه هي التبرع للابناء وغير النفقه النفقه بحسب الحاجه قد يمرض احد الابناء فيعالجه ويصرف على علاجه اكثر مما يعطي الآخرين قد يحتاج في يعني أمر من الأمور أو الضروريات فالنفقة أمرها مختلف أما الهبة وهي التبرع والعطية فيجب أن يعدل بين الأولاد ويعطيهم عطية لا يظلم أحدا فيها على أحد أو لا يهضم أحد على أحد قال عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجعه وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم قال لا قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم فرجع أبي فرد تلك الصدقة وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بشير ألك ولد سوى هذا قال نعم قال أكل لهم وهبت له مثل هذا قال لا قال فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور وفي رواية لا تشهدني على جور وفي رواية أشهد على هذا غيري ثم قال أيسرك أن يكون إليك في البر سواء قال بلى قال فلا إذن متفق عليه وحديث عظيم جدا في أهمية العدل بين الأولاد وأن العدل بينهم موجب للخير ومن ذلك أن يكونوا كما في الحديث في البر سواء لوالدهم وأما العدل فعلى النقيض من ذلك يوجد بين الأبناء الحسد والفرقة والتباغض ولا يكونون في البر سواء وإنما قد يبر بعضهم ولا يبر الآخر بوالده لأنه يرى والده لا يسوي بينه وبين إخوانه ولا يعدل فتنتشر في البيوت أنواع من البغضة والعداوات ولهذا جاءت الشريعة بوجوب العدل بين الأبناء وأن الأب إذا أعطى عطية ينبغي أن تكون للأبناء كلهم على حد سواء لا يفرق بين ابن وابن لأن هذا مما يوجب الفرقة ويترتب عليه الحسد والعداوة وأيضا يترتب عليه كذلك قضية أن ينشأ في الأبناء من ليس برا بوالده ونحو ذلك من المفاسد والمضار فجاءت الشريعة بالمنع من ذلك والتحذير منه. Bab yang selanjutnya adalah bab tentang dibencinya melebihkannya seorang bapak atau orang tua di dalam memberikan sesuatu kepada sebagian anaknya. Bab tentang dibencinya atau makruhnya melebihkan sebagian anak dengan pemberian yang diwajibkan adalah berbuat adil terhadap anak-anak ini merupakan kewajiban orang tua di dalam memberikan pemberian dan pemberian ini berbeda dengan nafkah. Pemberian ini berbeda dengan nafkah. Karena nafkah itu diberikan kepada anak-anak sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya ada anak yang sakit, maka tentunya orang tua akan memberikan dia sesuatu yang tidak diberikan kepada orang lain atau diberikan kepada anak yang lain. Karena orang yang sakit tersebut membutuhkan kebutuhan yang tidak dibutuhkan oleh anak-anak lainnya. Begitu pula dengan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Ini masuk dalam bab nafkah, bukan bab pemberian atau hibah atau tabarru'. Nafkah berbeda dengan hal-hal tersebut. Maka di dalam memberikan sesuatu yang bukan termasuk nafkah ini, hendaklah orang tua berbuat adil. Jangan sampai menzalimi salah satu dari anaknya. Jangan sampai membedakan antara anak yang satu dengan anak yang lain dalam pemberian-pemberian yang selain nafkah. Diriwayatkan dari Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma bahwa bapaknya pernah membawanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bapaknya mengatakan, sungguh aku telah memberikan anakku ini seorang budak yang asalnya adalah milikku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada bapaknya Nu'man tersebut, apakah kamu memberikan seperti ini kepada semua anakmu? Maka bapaknya Nu'man tersebut mengatakan tidak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadanya, jika demikian kembalikanlah dia. Jika demikian, minta kembali pemberian tersebut. Di dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada bapaknya Nu'man, apakah kamu melakukan hal ini kepada seluruh anakmu? Maka bapaknya Nu'man menjawab, tidak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, bertakwalah kamu kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Dan berbuat adillah kalian terhadap anak-anak kalian. Maka bapakku Nu'man mengatakan, maka bapakku pun kembali dari pemberian tersebut, meminta kembali pemberian tersebut. Di dalam riwayat lain dikatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, wahai Bashir, ini adalah nama dari bapaknya Nu'man ya, wahai Bashir, apakah kamu mempunyai anak selain ini? Maka Bashir tersebut menjawab iya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, apakah semuanya kamu berikan seperti ini? Maka Bashir menjawab tidak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau begitu jangan kamu meminta aku menjadi saksi. Jangan kamu meminta aku menjadi saksi pemberianmu ini, karena aku tidak bersaksi terhadap hal-hal kezaliman. Aku tidak bersaksi, tidak mau memberikan saksi terhadap sesuatu kezaliman. Di dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan engkau jadikan aku saksi atas perbuatan kezaliman. Di dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada bapaknya Nu'man, carilah saksi orang lain, carilah saksi selainku atas tindakanmu ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Bashir bapaknya Nu'man, apakah kamu ingin semua anakmu berbakti kepadamu dengan bakti yang sama? Kemudian bapaknya Nu'man tersebut menjawab, tentu wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, jika begitu maka jangan engkau lakukan hal seperti ini, yaitu memberikan pemberian kepada salah seorang anak tetapi tidak memberikan kepada yang lain. Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Ini merupakan hadis yang sangat agung yang menjelaskan kepada kita tentang pentingnya berbuat adil di antara atau terhadap anak-anak kita, agar mereka semuanya berbakti kepada kita. karena perbuatan adil dalam memberikan sesuatu kepada anak ini akan menjadikan anak merasa diperlakukan sama kepada bapaknya, sehingga mereka juga sama-sama ingin berbakti kepada bapaknya, ingin membalas jasa kebaikan bapaknya dengan cara yang sama. Adapun tindakan membedakan perlakuan terhadap anak-anak, maka ini akan menjadikan anak-anak tersebut saling bertengkar, menjadikan mereka saling iri, menjadikan perpecahan di antara mereka. Dan ini merupakan sesuatu yang buruk. Oleh karenanya syariat Islam melarang hal tersebut. Syariat Islam menyuruh kita untuk berbuat adil terhadap anak-anak kita, agar mereka nantinya akan berbakti, akan sama-sama berbakti kepada bapaknya atau orang tuanya. Qala rahimahullahu ta'ala, babun tahrimu ihdadil mar'ah ala mayyitin فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام. هذه الترجمة في النهي عن الإحداد على الميت، إحداد المرأة على الميت فوق ثلاثة أيام إلا على الزوج، فإنها تحاد أربعة أشهر وعشرة. والمراد بالإحداد ترك الزينة والطيب والتجمل ونحو ذلك، فلا تحد المرأة فوق ثلاث على أخ أو ابن أو والد أو والد أو نحو ذلك فوق ثلاثة أيام، إلا على زوج فإنها تحد أربعة أشهر وعشرة. وأورد حديث زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها قالت: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنها حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها، أي طيبت شيء من بدنها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش رضي الله عنها حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: ما وأما والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. وهذا فيه سرعة استجابة الصحابيات لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه ما مقصود هذه الترجمة، وهو تحريم الإحداد، إحداد المرأة على الميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج. فالزوج فإن المرأة تحد زوجته، تحد عليه أربعة أشهر وعشرة. باب yang berikutnya adalah bab tentang haramnya ihdad. Haramnya ihdad bagi seorang perempuan karena atas kematian seseorang lebih dari 3 hari, kecuali jika yang mati tersebut adalah suaminya, maka dia boleh berihdad hingga 4 bulan 10 hari. Yang dimaksud dengan ihdad di sini adalah tindakan seorang perempuan, tindakan berkabung dengan meninggalkan perhiasan, meninggalkan wewangian dan yang semisalnya. Ini tidak dibolehkan di dalam syariat Islam melebihi 3 hari, kecuali jika yang meninggal adalah suami perempuan tersebut. Dan jika yang meninggal suami, maka dibolehkan hingga 4 bulan 10 hari. Diriwayatkan dari Zainab bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma mengatakan, aku pernah masuk menemui Ummu Habibah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika bapaknya meninggal. Bapaknya yang namanya Abu Sufyan bin Harb meninggal. Maka Ummu Habibah menawarinya dengan wewangian, yang wewangian tersebut berasal dari bahan khaluk atau bahan yang lainnya. Dan Ummu Habibah memberikan wewangian tersebut kepada budak perempuannya. Kemudian budak tersebut memakai wewangian tersebut di sisi mukanya, di kedua sisi mukanya. Kemudian Ummu Habibah mengatakan, demi Allah, aku tidak butuh dengan wewangian ini. Akan tetapi, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di atas mimbar, tidak dihalalkan bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berihdat atas kematian seseorang melebihi 3 hari atau 3 malam, kecuali atas kematian suaminya hingga 4 bulan 10 hari. Ini merupakan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berihdat di atas 3 hari dilarang jika kematiannya adalah dari selain suami. Apabila yang mati adalah suaminya, maka ihdat tersebut diperkenankan hingga 4 bulan 10 hari. Zainab mengatakan, kemudian aku pernah masuk menemui Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha ketika saudaranya meninggal. Maka Zainab pun meminta wewangian, dan dia memakai wewangian tersebut. Kemudian dia mengatakan, demi Allah, aku tidak butuh dengan wewangian ini. Akan tetapi, karena aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di atas mimbar, tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berihdat, berkabung dengan meninggalkan perhiasan dan wewangian atau yang lainnya atas kematian seseorang melebihi 3 hari, kecuali jika yang mati tersebut adalah suaminya, maka dia boleh berihdat atau berkabung dengan meninggalkan wewangian dan perhiasan atau yang lainnya. Dia boleh berihdat hingga 4 bulan 10 hari. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam hadis ini ada petunjuk bagi kita semuanya tentang ketaatan para sahabat perempuan, para sahabat wanita kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat cepat dalam mentaati perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka sangat semangat untuk melakukan perintah-perintah tersebut. Di dalam hadis ini juga menunjukkan kepada kita semuanya larangan untuk berihdat bagi wanita atas kematian seseorang melebihi 3 hari, kecuali apabila yang meninggal adalah suaminya, maka dibolehkan untuk berihdat hingga 4 bulan 10 hari. ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والمعونة على كل خير، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Dan kita semuanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufik olehnya dan dibenarkan tindakan-tindakan kita dan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga selawat dan salam selalu tercurahkan, selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakallahu khair kami sampaikan kepada Syekh Abdul Syekh Abdul Taala dan Nusan Syafa Fadahullahu Ta'ala yang telah menerjemahkan kajian kita. Dan masih ada beberapa waktu yang tersisa, memungkinkan diri kami untuk mengangkat dan menyampaikan beberapa pertanyaan. Mungkin Ustaz Syekh. Nah, baik, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa pertanyaan disampaikan pendengar kita. Bagaimana kemungkinan wanita yang ditinggal mati suaminya dan kemudian dia tidak memiliki anak dan kerabat kecuali ada anak yang merantau di kota yang jauh, kemudian mereka dia keluar untuk menghabiskan masa iddahnya di rumah anaknya tersebut. Jazakallahu khair. الأصل أن تحد المرأة في بيت زوجها الذي مات عنها فيه، هذا هو الأصل، ولا تنتقل عن هذا الأصل إلا لضرورة، كأن لا تأمن على نفسها في بيت زوجها، فإذا كان هناك ضرورة فنعم، وإلا فإن الأصل أن تحد المرأة في بيت الزوج الذي توفي عنها فيه. Syekh menjawab bahwa pada asalnya seharusnya seorang istri tersebut berihdad di rumah suaminya dan dia tidak boleh berpindah ke rumah orang lain kecuali karena ada keadaan darurat, kecuali karena ada tuntutan yang menjadikan dia harus melakukan hal tersebut. Misalnya dia merasa tidak aman di rumah suaminya tersebut, maka ketika ada kebutuhan yang mendesak seperti itu karena keadaan yang darurat, maka dia boleh berpindah ke tempat lain. Jika tidak ada hal-hal tersebut, maka dia tidak dibolehkan untuk beriddah kecuali di rumah suaminya. Jazakallahu khairan Syekh. Dan kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan terkait dengan adab-adab ziarah kubur ya Syekh. Sebagian kaum muslimin berdoa setelah penguburan dalam keadaan berdiri dan sebagian dalam keadaan duduk. Maka yang sunnah dari petunjuk Rasulullah. Jazakallahu khairan. زيارة القبور شرعت لأمرين: تذكر الآخرة كما قال عليه الصلاة والسلام ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، والأمر الثاني السلام على الميت والدعاء له، ولا يكون ذلك عن جلوس، لا يجلس عند القبور وإنما يسلم ويدعو ويمضي دون أن يجلس ويمكث، وإنما يسلم، والسلام المشروع للغرض أيضا المشروع، ثم يمضي. هذه الزيارة المشروعة. وأسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يوفقنا لكل خير، إنه سميع قريب مجيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ziarah kubur disyariatkan untuk dua perkara atau dua tujuan. Yang pertama adalah untuk mengingatkan diri kepada hari akhir, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni kuntu nahaitukum an ziaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah." Sungguh aku pernah melarang kalian melakukan ziarah kubur, sekarang lakukanlah ziarah kubur tersebut karena ziarah kubur mengingatkan kepada hari akhir. Ini tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua dari ziarah kubur adalah mengucapkan salam dan mendoakan mayit. Mengucapkan salam kepada ahli kubur dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Dan hal ini dilakukan dengan berdiri. hal ini dilakukan dengan berdiri, bukan dengan duduk ataupun berdiam lama di kuburan tersebut. Berdiam dengan duduk dalam waktu yang lama. Akan tetapi yang sesuai dengan tuntunan adalah mengucapkan salam dengan salam yang disyariatkan. Mengucapkan salam dengan salam yang disyariatkan. Mendoakan juga dengan doa-doa yang masyru'. Begitu pula tujuannya. Tujuannya juga harus tujuan yang masyru', yaitu mengingat kematian, tujuan mengucapkan salam, tujuan mendoakan kebaikan-kebaikan untuk ahli kubur. Inilah yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam, dan inilah adab-adab ziarah. Demikian, saya berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik, memberikan kita pertolongan, dan memperbaiki keadaan kita di dunia ini maupun di akhirat nanti. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.